rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sedunia. Wakil rakyat seharusnya paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju.